Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kita bisa kembali untuk melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Isbah fi bayani manhaj salafi fi tarbiyati wal islah, dan kita memasuki kaidah yang ke-14 sebagaimana disebutkan oleh akhuna bahwa yang akan kita bahas pada pertemuan yang mulia ini sebuah kaidah yang besar yang harus kita perhatikan, bahwa bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Penulis berkata di kaidah yang ke-14 ini bahwa ahlu sunnah, kata beliau, annahum ya'taqiduna anna tiba' al-ahwa'i fid diyanati a'zamu min tiba'i al-ahwa'i fi asyahwat. Apa maksudnya? Maksudnya mereka, ahlu sunnah wal jamaah, meyakini bahwa mengikuti hawa nafsu dalam masalah agama, yakni mereka melakukan bid'ah, mengikuti hawa nafsu dalam masalah agama, jadi beragama dengan hawa nafsu, a'zam, ini lebih besar, artinya lebih berbahaya, minattiba'il ahwa'i fi asyahawat, dari mengikuti hawa nafsu dalam masalah syahwat, dalam maksiat. Dan seperti apa yang dikatakan oleh akhuna Ari, bahwa al-bid'ah, artinya bid'ah, ini lebih berbahaya daripada maksiat. Penulis menyebutkan beberapa dalil dari Al-Quranul Karim, juga dari hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Di antara yang disebutkan di sini adalah surat Al-Qasas ayat 50. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَعْلَمْ annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah innallaha la yahdi alqawmal zalimin. Apabila mereka tidak menjawab seruanmu, fa'lam, maka ketahuilah bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ, dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa adanya petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zalim. Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dalam urusan agama, melakukan perkara baru, membuat bid'ah yang tidak ada contoh dalam syariat agama ini, yang tidak diperintahkan oleh Allah dan tidak dicontoh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang lebih berbahaya dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dalam masalah urusan syahwat dan maksiat. Bahkan dikatakan di sini, fa innal awwala halul ladzina kafaru min ahli alkitab wal musyrikin. Yang pertama, keadaannya seperti keadaan ahlul kitab dan kaum musyrikin. Kenapa Allah sesatkan ahlul kitab dan kenapa Allah sesatkan kaum musyrikin? Karena ahlul kitab dalam beragama mengikuti hawa nafsu mereka, kaum musyrikin dalam beragama juga mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka melakukan ibadah-ibadah tidak ada contohnya dan tidak diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum musyrikin melakukan tawaf di Baitullahil Haram, di Ka'bah. Mereka bersiul dan tepuk tangan. Mereka menganggap siulan mereka dan tepuk tangan mereka merupakan bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan bentuk ibadah yang dengannya mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka ketika tawaf ada yang telanjang. Mereka menganggap bahwa mereka harus mensucikan diri sampai menelanjangi diri mereka ketika tawaf. Hawa nafsu ketika masuk dalam perkara agama ini menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, menggunakan hawa nafsu dalam masalah agama tidak diperbolehkan dan diharamkan. Melakukan bid'ah, melakukan perkara-perkara yang tidak ada contoh dalam agama Islam, maka masuk dalam masalah ini. Kemudian di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaykum illa ma dhtarirtum ilayh wa inna katsiran la yudilluna bi ahwa'ihim bighairi 'ilm." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan tafsir, penjelasan kepada kalian tentang apa yang Allah haramkan atas kalian, kecuali yang terpaksa untuk kalian. Wa inna katsiran la yudhilluna bi ahwa'ihim bi ghairi 'ilm. Dan sesungguhnya banyak manusia menyesatkan, mereka sungguh-sungguh menyesatkan manusia yang lain dengan hawa-hawa mereka, bi ahwa'ihim, dengan hawa nafsu mereka, bi ghairi ilmin, tanpa ilmu. Hawa nafsu lawan dari wahyu. Oleh karena itu, ketika menggunakan hawa nafsu dalam memahami agama, dalam mendakwahkan agama, dalam mengamalkan agama Islam, maka jatuhnya kepada kesesatan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang tadi kita baca menjelaskan bahwa banyak manusia yang menyesatkan manusia yang lain disebabkan dengan hawa-hawa nafsu mereka, bukan dengan wahyu, tanpa ilmu. Kemudian di surat Al-Maidah ayat yang ke-77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil." Yang artinya, wahai ahlal kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian. Ghairul haqq, ghairul haqq, tanpa haqq. Wa la tattabi'u ahwa'a qaumin, jangan ikuti hawa nafsu, hawa-hawa, yakni hawa nafsu suatu kaum yang mereka telah sesat. Qad dhallu min qabl, yang sebelumnya mereka telah tersesat. Wa adallu katsira, dan telah banyak menyesatkan manusia. وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Di sini Allah Subhanahu wa taala melarang ahlul kitab dari melampaui batas dalam urusan agama gulu, kemudian melarang mereka mengikuti hawa nafsu suatu kaum yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah 120, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, mereka tidak akan pernah ridha sehingga engkau mengikuti agama mereka. "Qul inna hudallahi huwal huda." Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu adalah sebenar-benar petunjuk. Walain ittaba'ta ahwa'ahum, apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka, ba'da alladhi ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu ilmu, malaka minallahi min waliyyin wala nasir, maka engkau tidak memiliki penolong, engkau tidak memiliki pelindung dan penolong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memperingati atau memperingatkan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wasalam agar tidak mengikuti hawa nafsu ahlul kitab yang memahami agama dengan hawa nafsu mereka. Memahami agama atau beragama dengan hawa nafsu, dengan hawa, ya, bukan dengan ilmu, ini merupakan dasar daripada kesesatan, penyimpangan, dan ini lebih berbahaya daripada maksiat. Kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-145 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-'ilmi innaka idzal laminadh dhalimin." Apabila engkau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya engkau termasuk orang yang zalim. Al-Baqarah 145. Kemudian di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum." Dan hendaknya engkau hukumi di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Jadi menghukumi manusia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah wahyukan, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Tidak boleh mengikuti hawa nafsu manusia sehingga menyimpangkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang dimaksud dengan ahlul ahwa? Ahlul ahwa, yakni para pengikut hawa nafsu. Dikatakan oleh penulis, beliau berkata, "Walihada kana man kharaja an mujibi al-kitabi wa sunnati min al-mansubina ila al-ulama'i wal-ubbad yuj'alu min ahli al-ahwa. Kana kama kana salafu yusammunahum ahli al-ahwa." وذلك أن كل من لم يتبع العلم فقد اتبع هواه والعلم بالدين لا يكون إلا بهدى الله الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله تعالى وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم وقال في موضع آخر ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. Oleh karena itu, atau oleh karena ini, ulihada, ya, beliau berkata, siapa saja yang keluar dari Al-Kitab dan As-Sunnah, dari orang yang dinisbatkan, ya, kepada ulama atau al-ibad, atau al-ubad, dari kalangan ahli ibadah, para ahli ibadah, yang keluar dari Al-Kitab dan Sunnah, maka disebut dengan ahlul ahwa. Maka disebut dengan ahlu al-ahwa. Orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, kalau keluar dari tuntutan Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam, maka disebut dengan ahlu al-ahwa. Wadhalik, hal itu kata beliau, bahwa setiap yang tidak mengikuti ilmu, maka sesungguhnya dia mengikuti hawa nafsunya. Orang yang tidak mengikuti ilmu, orang yang tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, berarti mengikuti hawa nafsunya. Ilmu tentang agama, ilmu tentang agama, tidaklah ya, terwujud kecuali dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengannya Allah utus Rasulnya alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa inna kathiran layudilluna bi ahwa'ihim bighairi ilm. Jadi banyak orang menyesatkan manusia, ya, dengan hawa nafsu mereka tanpa ilmu. Ya. Jadi orang yang mengikuti hawa nafsu dan tidak mengikuti ilmu, ini adalah ahlul ahwa. Orang yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah dari kalangan ulama atau al-ubbad, ini adalah ahlu al-ahwa. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waman adallu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam beliau bersabda dalam sebuah hadis yang dihukumi hasan, dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, Thalathun munjiat. Ada tiga hal yang bisa menyelamatkan manusia. Khasyatullahi fi sirri wal alaniyah, wal qasdu fil faqri wal ghina, wa kalimatul haq fil ghadabi wal rida. Tiga hal yang bisa menyelamatkan. Yang pertama, khasyatullah, takut kepada Allah, baik dalam keadaan sir dan dalam keadaan terang-terangan. Yang kedua adalah al-qasd fi al-faqri wal-ghina. Al-qasd yang disikap ekonomis ketika miskin dan ketika kaya. Kemudian yang ketiga, kalimatul haq fil ghadabi war-ridha. Kalimatul haq, kalimat yang hak ketika marah dan ketika ridha. Wa thalathun muhlikat. Dan ada tiga jenis yang bisa membinasakan. Apa saja itu? Yang bisa membinasakan adalah syuhun muta' wa hawan muttaba' wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Syuhun muta', kebakhilan yang ditaati. Kemudian yang kedua, hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Seseorang merasa takjub dengan dirinya sendiri. Asyahid yang sedang kita bahas, yang bisa membinasakan manusia adalah hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Ketika mengikuti hawa nafsu dalam memahami agama, dalam mendakwahkan agama, dalam mempraktikkan agama, dalam mengamalkan agama, maka yang ada adalah kesesatan dan menyimpang jauh dari ilmu, menyimpang jauh dari wahyu, dan tentunya masuk ke dalam jurang kebinasaan, jurang kesesatan. Kemudian penulis berkata, al-hubb wal-bughdu yattabi'uhu dhawq. Yani cinta dan benci atau murka itu diikuti dengan dhawq, dengan perasaan. Ya. Inda wujud al-mahbubi wal-mubghad. Ketika adanya yang dicintai dan yang adanya yang dibenci, ada rasa. Ya. فَمَنِ اتَّبَعَ ذَلِكَ بِغَيْرِ أَمْرِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهُوَ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ بَلْ قَدْ يَتَمَادَى بِهِ الْأَمْرُ إِلَى أَنْ يَتَّخِذَ إِلَٰهُ هَوَاهُ. Barang siapa yang mengikuti hal tersebut tanpa mengikuti perintah Allah, tanpa tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, maka berarti dia mengikuti hawa nafsunya tanpa adanya bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan bisa jadi perkaranya menjadikan dia menjadikan hawa nafsu sebagai tuhannya. Ya. Oleh karena itu, fal wajib 'alal 'abdi an yanzura fi nafsi hubbihi wa bughdihi wa miqdar hubbihi wa bughdihi. Wajib bagi hamba untuk melihat, ya, memperhatikan apanya? Memperhatikan cinta dan bencinya, kadar kebencian dan kadar cintanya. Hal huwa muwafiq li amrillahi wa rasulih, apakah sesuai dengan perintah Allah dan rasulnya? Wa huwa hudallahi alladhi anzalahu ala rasulih bihaitsu yakunu ma'muran bidzalika al-hubb wal-bughd la yakunu mutaqaddaman fihi baina yaday Allahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam fa innahu qad qala ta'ala la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi. Cinta dan benci seseorang hendaknya dilihat, ya, kadar cinta dan benci juga dilihat, apakah sesuai dengan perkara Allah dan rasulnya. dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di mana hal tersebut diperintahkan tidak oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, jangan sampai mendahului Allah dan Rasul-Nya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, jangan dahulukan Allah dan wahai orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. La tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulih. Jangan mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ada sebuah kisah yang menarik, hadirnya Allah muliakan atau para pemirsa yang Allah muliakan dan para pendengar yang Allah muliakan, yakni sebuah munawarah, sebuah perdebatan antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan sebagian ahlul bid'ah, ya, di mana salah satu dari mereka berkata kepada Syekhul Islam bahwa al-bid'atu mislu zina, disamakan antara bid'ah dengan maksiat, ya, bid'ah seperti zina. Kemudian orang tersebut meriwayatkan hadis, ya, tentang tercelanya zina. Dijawab oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, "Hadza haditsun mawdu' 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hadisnya palsu, palsu. Hadisnya, kata Syekhul Islam, ini hadis palsu. Ya, dibuat-buat untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu hadis palsu tertolak dalam agama Islam. Kemudian beliau berkata, az-zina ma'siyah, zina perbuatan maksiat. Wal bid'atu syarrun min al-ma'siyah. Dan bid'ah lebih buruk daripada maksiat. Zina perbuatan yang buruk. Ya, maksiat perbuatan yang buruk. Tetapi ada yang lebih buruk dari itu, yang ini adalah bid'ah. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berkata, al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah. فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. Bid'ah itu, kata Sufyan ats-Tsauri, lebih dicintai oleh iblis. Kenapa demikian? Karena maksiat, ya, seseorang yang berbuat maksiat bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada harapan untuk bertobat. Ya. Tetapi orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dia merasa bahwa dia berada dalam kebenaran dan jauh dari ingin taubatnya itu, karena dia merasa ini adalah benar, padahal menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Beda orang yang berbuat maksiat, orang yang berzina, orang yang mencuri, dia tahu ini adalah perbuatan maksiat dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bertobat dan ingin bertobat. وكان قد قال بعضهم نحن نتوب الناس. Sebagian mereka bilang, kami membuat manusia bertobat. Ya. Fakultu, maka Ibnu Taimiyah berkata, mimma dha tutawibuna, tutawibunahum. Dari apa kalian membuat mereka tobat? Dari perbuatan maksiat apa? Qala min qat'i at-tariqi was-sariqah wa nahwi dhalik. Disebutkan dari perbuatan-perbuatan maksiat, di antara qat'i at-tariq, merampok, di antaranya juga adalah sariqah, mencuri, dan yang semisalnya. Nah, ya. Jadi ahlul bid'ah bilang kepada Ibnu Taimiyah, kami berdakwah membuat manusia taubat dari perbuatan maksiat. Kata Ibnu Taimiyah, dari perbuatan apa? Disebutkan di antara contoh-contoh perbuatan maksiat. Kemudian fakultu, saya katakan, kata Ibnu Taimiyah, haluhum qabla tatwibikum khairun min halihim ba'da tatwibikum, fa innahum kanu fisaqah ya'taqiduna tahrimahum tahrima ma hum 'alayh wa yarjuna rahmatallah wa yatubuna ilayhi aw yanubuna at-taubata faj'altumuhum bitatwibikum dhalin mushrikin kharijin an syari'ati al-islam yuhibbuna ma yubghiduhu Allah wa yubghiduna ma yuhibbuhu Allah. Dijawab oleh Ibnu Taimiyah, keadaan mereka sebelum kalian membuat mereka taubat lebih baik daripada keadaan mereka setelah taubat ini. Kenapa demikian? Kan mereka dulu fusak, orang fasik. Mereka dulu orang fasik. Mereka tahu, meyakini tentang keharaman yang mereka lakukan, yang mereka berada di atasnya. dan mereka yarjuna rahmatullah, mereka mengharapkan rahmat Allah. Ada dalam hati mereka, mereka ingin mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalian jadikan mereka dengan istilah taubat kalian, mereka jadinya akhirnya menjadi orang-orang yang tersesat, menjadi orang-orang yang keluar dari syariat Islam. Yani mereka mencintai apa yang Allah murkai dan membenci apa yang Allah cintai. Jadinya seperti ini, kata Ibnu Taimiyah. Kemudian beliau berkata, وَبَيَّنْتُ أَنَّ هَذِهِ الْبِدَعَ الَّتِي هُمْ وَغَيْرُهُمْ عَلَيْهَا الشَّرٌ مِنَ الْمَعَاصِي. Dan saya jelaskan, bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan itu lebih buruk daripada kemaksiatan. Ya? Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala membawakan dua dalil, dua kisah yang menjelaskan bahwa maksiat lebih berbahaya, bid'ah lebih berbahaya daripada maksiat. Yang pertama, yakni di dalam Sahih Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, anna rajulan, bahwa ada seseorang laki-laki yang dipanggil dengan himar ni keledai, ya. Di zaman Rasulullah ini yashrabul khamr, suka minum arak, minum minuman keras, ya. Wa kana yudhiku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, orang ini bisa membuat Nabi SAW tertawa. Wa kana kullama utiya bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam jaladahu al-had, setiap kali didatangkan kepada Nabi SAW orang ini dicambuk karena dia minum khamr. Suatu saat ada seseorang yang melaknatnya. Dan orang tersebut berkata, la'anallah, Allah melaknatnya. Jadi orang ini berkata, semoga Allah melaknatnya. Karena saking keselnya melihat orang ini minum khamr terus. Khamr berbuatan apa? Maksiat. Perbuatan maksiat. Ya. Nabi SAW ketika mendengar sahabat yang lain melaknat sahabat ini, ya, melaknat yang minum-minuman keras ini, apa keperkataan Nabi SAW? Nabi berkata, la, la tal'anhu, fa'innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan laknat dia. Karena apa? Karena Allah karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jangan laknat dia, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya. Antum bisa lihat di hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Ya. Dalam sahihnya. Kalau di sini nomor ke 6398. Tapi bisa jadi cetakan berbeda, jadi beda urutan nomor. Kemudian saya berkata, فَهَذَا رَجُلٌ كَثِيرُ الشُّرْبِ لِلْخَمْرِ وَمَعَ هَذَا فَلَمَّ كَانَ صَحِيحًا لِاعْتِقَادٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ شَهِدَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَنَهَى عَنْ لَعْنِهِ. Ya. Orang ini, ya, banyak minum minuman keras. Walaupun demikian, ketika orang ini akidahnya lurus. Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam persaksikan tentang hal itu, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang dari melaknatnya. Dan dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu bahwa perbuatan itu adalah salah. Ya. Tetapi berbeda dengan al-mubtadi', berbeda dengan ahlu al-bid'ah. Kita lihat apa bedanya? Kita lihat sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, dari Abi Sa'id Al-Khudri dan yang lainnya. Dikatakan di sini, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaksimu faja'ahu rajulun nati'u al-jabin kathul lihya mahluqur ra'si baina 'ainaihi atharu sujud." Untuk perbandingan kita lihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaksim, pernah membagi harta rampasan perang, dibagi-bagi kepada para sahabat, ya. Kemudian faja'ahu rajulun, datang seseorang, orang laki-laki, nati'ul jibin, jidatnya menonjol. Jadi sifat laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini seperti ini. Kathul lihya, lihyanya lebat, jenggotnya lebat. Mahlukur ra'si, kepalanya botak, ya, dibotak kepalanya. Baina 'ainaihi atharu sujud, di antara dua matanya ada bekas sujud. antara dua matanya ada bekas sujud. Ya. Dan di antara perkataan orang ini kepada Nabi Muhammad SAW, "I'adil ya Muhammad, adillah wahai Muhammad." Ya. Lihat perkataan yang luar biasa dikatakan kepada seorang yang paling adil di atas muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nah, orang ini dikatakan oleh Nabi SAW, "Yakhruju min di'di'i hadha qawmun yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim wa kira'atahu ma'a kira'atihim yakra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum yamrukuna min al-Islam kama yamruku as-sahmu min ar-ramiyah la'in adraktuhum la'aktulannahum qatla'ad wa fi riwayat law ya'lamu alladhina yuqatiluna madha lahum ala lisani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lanakalu 'anil 'amal wa fi riwayat sharru qatla tahta adimi as-sama' khairu qatla man qataluh." Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang orang ini, lihat, orang yang menggunakan hawa nafsu dalam agama. Nabi SAW berkata, "Yakhruju min di'ti hadha qawmun yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim." Akan keluar dari kelompok orang ini, akan keluar dari keturunan orang ini, suatu kaum. Yang mereka itu, kata Rasulullah SAW, salah satu di antara kalian, wahai para sahabat, merasa ketika melihat, membandingkan antara sholatnya dengan sholat mereka, maka merasa sholat ini tidak ada apa-apanya. Ini menunjukkan bahwa sholatnya mereka luar biasa. Ahlu sholat. Mereka sholatnya sahabat saja, kata Rasulullah SAW. Kalian merasa hina. Ya, sholatnya dengan sholat mereka. Lihat, ahli ibadah. Kemudian siyamahum ma'asyamihim, puasanya luar biasa. Salah satu di antara kalian, wahai para sahabat, membandingkan puasanya, ya, dengan puasa mereka, enggak ada apa-apanya. Kemudian bacaan Qur'annya juga demikian, luar biasa. Ya, dan khawarid banyak yang hafal Qur'an, banyak yang hafal Qur'an. Ya, tetapi mereka menggunakan hawa nafsu dalam memahami agama. Sayangnya seperti itu. Dan Rasulullah SAW berkata, "Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum." Mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak memasuki, tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk sampai hati mereka. "Yamrukuna minal Islam kama yamruku as-sahmu minar ramiyah." Mereka keluar dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. "Apabila aku menjumpai mereka, aku akan perangi mereka, ya, membunuh mereka seperti memerangi kaum 'Ad atau dihukumnya kaum 'Ad." Kemudian dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berkata bahwa seburuk-buruk orang yang meninggal, ya, seburuk-buruk orang yang meninggal di bawah, ya, langit adalah mereka itu. Dan sebaik-baik orang yang meninggal adalah yang diperangi oleh mereka. Nah, lihat, "Qultu," kata Ibn Taymiyyah, kata Syekhul Islam, "fahaulai ma'a kathrati salatihim wa siyamihim wa kiraatihim wa ma hum alaihi minal ibadati wa zahadati amarun nabiyu sallallahu alaihi wa sallam bi qatlihim wa qatalahum Ali ibn Abi Talib wa man ma'ahu min ashabin nabiyi sallallahu alaihi wa sallam wa thalika li khurujihim an sunnatin nabiyi sallallahu alaihi wa sallam wa syariatih." Mereka itu, walaupun sholatnya banyak, puasanya banyak, baca Qur'annya banyak, ya, mereka orang yang ahli ibadah, orang yang zuhud, tetapi Nabi SAW memerintahkan untuk membunuh mereka. Dan Ali pun membunuh, memerangi mereka bersama para sahabatnya yang lain. Karena apa? Karena mereka keluar dari sunnah Nabi Muhammad SAW dan syariatnya. Ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan, bahwa bahaya bahwa mengikuti hawa nafsu daripada mengikuti hawa nafsu dalam masalah agama lebih berbahaya daripada mengikuti hawa nafsu dalam masalah syahwat. Ya, Jadi sebagaimana dikatakan oleh akhwan Ari bahwa al-bid'atu ya akhtar min al-ma'siyah. Bid'ah itu lebih berbahaya daripada maksiat. Ini kaidah. Oleh karena itu kita harus tahu kaidah ini ya. Oleh kemudian kita jauhi perbuatan bid'ah, dan dalam memahami agama kita hendaknya kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mendahulukan hawa nafsu. Apa kata Allah? A. Apa kata Allah? B. Khalas sudah. Apa kata Rasulullah sallam? A. Apa kata Rasul? B. Tidak boleh kita bantah. Kita hendaknya mengatakan sami'na wa ata'na, dan tunduk kepada aturan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ana kira ini dulu setengah dari pembahasan kaidah ini. Dan saya serahkan kepada akhun Ari untuk memimpin jalannya tanya jawab. Nah, barakallahu fiik, terima kasih Ustaz atas materinya. Dan ikhwatul Islam, silakan kami berikan kesempatan untuk Anda bisa masuk di line telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk berikutnya kami akan balik ke pesan singkat aja Ustaz. Yeah. Sudah jelas ada masuk dari Abdullah di Sulawesi Selatan. Ustaz, apakah termasuk bid'ah apabila masyarakat melakukan adat seperti berzanji dan biasanya mereka memakai dupa dan membaca sesuatu, namun mereka tidak menganggap itu ibadah Ustaz, melainkan hanya adat semata? Mohon jawabannya Ustaz. Nah, baik. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Nah, jadi adat istiadat dalam Islam ya hendaknya dilihat apakah adat istiadat itu sesuai dengan Islam atau tidak. Kalau adat istiadat itu tidak sesuai dengan Islam, dengan dasar-dasar pokok atau ajaran Islam, atau menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya SAW, maka ditolak. Tetapi adat istiadat yang tidak menyimpang maka tidak ditolak ya. Oleh karena itu ada kaidah dalam kaidah fikhiyah yang disebut dengan al-adatu muhakkamah. Al-adatu muhakkamah. Adat istiadat bisa dijadikan sebagai hukum. Adat istiadat bisa dijadikan sebagai hukum. Seperti misalkan masalah menafkahi istri. Menafkahi istri itu kembalinya kepada masalah keadat, uruf, kebiasaan. Ya. Oleh karena itu ulama menyebut menafkahi istri ada tiga. Ada nafkah musir, nafkahnya orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya kecukupan. Kemudian nafkah pertengahan dan nafkah orang-orang miskin. Ya. Nah, ketika seseorang wanita menikah dengan laki-laki, si laki-laki itu misalkan dia termasuk orang yang kaya, apakah dia termasuk orang yang pertengahan atau miskin? Ya, dan dalam masalah nafkah dikembalikan ke adat yang ada di masyarakat itu, ya kan? Misalkan orang yang kekurangan, misalkan biasanya ngasih nafkah sebulannya sekian, gitu. Tidak bisa disamakan dengan orang yang kaya, yang seperti itu. Nah, ini dikembalikan ke urf. Oleh karena itu juga dalam Allah banyak bil ma'ruf dalam Al-Quran. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Laki-laki bermuasyarah, artinya berbuat hubungan baik dengan istrinya dengan ma'ruf. Ma'ruf itu kembalikan kepada urf. Ya, urfnya bagaimana? Ma'ruf itu juga itu bisa dikembalikan ke itu. Nah, adat yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah maka tidak bisa dipakai. Ya, seperti misalkan ada adat yang tiap tahun harus misalkan nyembelih kerbau. Kepalanya diletakkan di pinggir pantai, misalkan kan gitu, ditanam ya untuk Nyi Roro Kidul dan seterusnya. Ini enggak ada. Ya. Kemudian misalkan baca-baca zikir-zikir tertentu yang tidak ada contoh dari Allah dan tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya alaihi salatu wasalam. Ini juga tidak ada. Ya. Jadi harus dikembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Wallahu a'lam bishawab. Naam, barakallahu fik. Wa fik barakallah. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Ahmad di Jakarta yang bertanya, "Ustaz, yang berkembang di masyarakat Indonesia ini mereka melakukan perbuatan bid'ah ini selama ini karena menyandarkan dari perkataan para ulama atau guru-guru mereka, yaitu adanya bid'ah hasanah. Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Yeah. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kullu bid'atin dhalalah." Setiap bid'ah itu sesat. Ya. Yeah. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, "Ittabi'u wa la tabtadi'u." Ya, berittiba'lah kalian, ya. Ikutilah sunnah Nabi dan jangan lakukan hal yang bid'ah. Kemudian para ulama seperti Imam Malik rahimahullah berkata, ya, seandainya mengatakan ada bid'ah hasanah, mm-hmm. berarti dia telah menuduh Nabi Muhammad SAW mengkhianati risalah. Mm-hmm. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata beliau, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Ya, pada hari ini, "Al-yawma aku telah sempurnakan untuk kalian agamaku dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian dan aku ridai Islam untuk kalian." Ya. Jadi bid'ah itu seperti apa yang Rasulullah SAW sabdakan, ya, yakni kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Ya. Di perkara-perkara yang baru itu adalah sesat dalam masalah agama. Dan kita, ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian perkataan sahabat dan ulama, ya, dalam masa ini lebih baik daripada perkataan-perkataan yang manusia yang bisa diterima dan bisa ditolak. Tapi kalau Rasulullah SAW tidak bisa ditolak, ya. Dan dari sini kita tahu bahwa tidak ada namanya bid'ah itu hasanah. Semua bid'ah adalah dolalah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan dari saudara kita Adi di Cilacap. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Seperti yang Ustaz telah jelaskan, sedemikian bahayanya perbuatan bid'ah. Bagaimana kita menghadapi mereka yang melakukan perbuatan bid'ah ini sementara mereka ini baik terhadap diri kita, Ustaz? Nah, kita menghadapi mereka-mereka saudara kita yang masih melakukan bid'ah, yang pertama kita mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi bid'ah. Kemudian yang kedua, kita bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik. Ukhaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ya, berakhlak, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik, ya. Mudah-mudahan dengan kita berakhlak dengan akhlak yang baik, ya, bisa mengambil hati mereka, kemudian bisa mengikuti apa yang ada pada kita dan apa yang kita sampaikan dari perkataan, dari dakwah dan dari perkataan, bisa mereka terima dan tidak ditolak oleh mereka. Tapi kalau misalkan kita berakhlak dengan akhlak yang buruk, ya, sebelum kita ngomong sudah ditolak dulu sama mereka, kan seperti itu. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan kita agar kita berakhlak dengan akhlak yang mulia. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, ya. Nah, kemudian kita bisa juga yang ketiga memberikan hadiah buku-buku yang menjelaskan tentang dasar-dasar sunnah, ya, amalan-amalan sesuai dengan sunnah. Karena banyak sekali amalan-amalan sunnah yang kalau kita melaksanakannya, ya, kita pun tidak sanggup untuk melakukannya. Iya, karena saking banyaknya amalan-amalan sunnah yang belum kita lakukan, ya, masa amalan sunnah yang belum kita lakukan, masa kita melakukan hal yang sudah apa yang dikatakan sama ulama menyimpang, kan seperti itu. Oleh karena itu, hendaknya kita memperhatikan masalah ini. Jadi kita bisa kasih buku-buku tentang amalan-amalan sunnah, kemudian kita juga kasih tentang buku-buku tentang hal-hal yang menjelaskan tentang bahaya bid'ah, apa itu bid'ah dan seterusnya, yang gitu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah, ya, kita terus, ya, berbuat baik dan sabar dalam bermuamalah. Artinya sabar ini sangat penting sekali. Sabar ini sangat penting sekali. Kalau sekarang belum menerima, ya, sabar dulu. jangan tergesa-gesa. Oh, sudah dinasihati, sudah iqamatul hujjah ini belum terima kan gitu. Tidak sabar ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Ikhwatul Islam rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Kami persilakan Anda untuk masuk secara langsung di 0218236543. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Ini dari Mas Kualni, Jambi, Pak. Silakan, Bapak. Ini yang saya mau tanyakan, Pak. Kami setiap ada seseorang meninggal dunia, yaitu selalu mengadakan tahlilan malam pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7, ke-40, dan ke-1000. Nah, apakah ini merupakan suatu amalan bid'ah, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Pak di Jambi. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Amalan-amalan yang tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian diyakini dia itu adalah merupakan ibadah, maka itu adalah bid'ah. Ya, maka itu adalah bid'ah. Pertanyaannya adalah, amalan tadi yang disebutkan, apakah ada contoh dari Rasulullah SAW? Apakah juga dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW? Apakah dicontohkan oleh para ulama? Kan gitu. Ya, dan tentunya tidak ada. Ya, tidak ada. Oleh karena itu, maka la syak bahwa hal tersebut termasuk bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, baik, Ustaz, terima kasih. Barakallahu fiik, Ustaz. Dan ikhwatul Islam, selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di belakang Bapak dari Jambi tadi yang bertanya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa, di mana ini? Dengan hamba Allah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Silakan. Ya. Ustadz, detail LVMA yang disandang seorang ustadz itu tidakkah menjadi jaminan seorang ustadz berpemahaman beragama sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana para sahabat memahaminya? Iya. Karena ada ustadz berdetail LVMA gitu mengatakan bahwa bid'ah itu bukan merupakan suatu hukum seperti haram, halal, makruh atau mubah. Tapi itu hanyalah sekedar warna katanya. Misalnya katanya dia kasih contoh ya, ibaratnya sholat gitu katanya. Sholat itu kita kasih warna merah ya, udah itu merah katanya. Nah, terus katanya kalau apa-apa disandangkan ke bidah seperti yang kita lakukan ini udah bidah ini. Karena di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti pertemuan kita ini setiap hari Minggu jam 9 kita mengadakan kajian, ini udah bid'ah ini katanya. Yeah. Nah, terus pertanyaan saya gini, Ustaz, apakah pemahaman Ustaz yang berkata itu masih sesuai dengan koridor syariat atau bagaimana? Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakumullah khair. Ya, terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berat, nah, insyaallah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu kata ulama seperti yang didefinisikan oleh Imam Syatibi rahimahullah adalah tariqatun fid din tudahi at-tariqata syar'iyyah yuqsadu bisuluki 'alayha at-ta'abbudu al-mubalaghatu fi ta'ammudi lillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, kita harus pahami dulu apa itu bid'ah. Ulama yang mendefinisikan bid'ah adalah tariqatun fid din, sebuah tata cara dalam agama. Jadi fid din berarti dalam dunia, bukan bid'ah. Iya, ya, masalah sekolah, masalah mobil, masalah dulu pakai onta, sekarang pakai mobil. Ya, dulu tidur di tikar misalkan, sekarang di kasur. Ya, dulu belajar di apa namanya, dinulis di sabak, sekarang pakai pulpen, kertas. Itu masalah dunia. Ya. Dan masalah dunia berkembang. Bahkan Nabi SAW pernah berkata di Madinah kepada mereka yang bercocok tanam, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang perkara dunia kalian. Ya. Kalian lebih tahu dari perkara dunia. Ya, tapi bukan hukum-hukum perkara dunia. Ya. Nah. Jadi bid'ah itu thariqatun fid din. Sebuah tata cara, ya, amalan, metode dalam agama, urusannya urusan agama, bukan urusan dunia. Ya. Nah. Tudahi at-tariqah asy-syar'iyyah. Tudahi at-tariqah asy-syar'iyyah. Artinya yang menandingi, mirip juga artinya bisa. Tudahi ini tushabih, ya. Mirip dengan tariqah syar'iyyah. Mirip dengan apa? Dengan tata cara syariat. Kemudian yuksadu bisuluki 'alaiha, ya, orang yang melakukannya itu punya maksud. Punya maksud apa? Taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, ya, jangan melakukan bid'ah. Iyakum wa muhdatsatil umur, kata Rasul. Hati-hati dari perkara yang apa? Perkara yang baru. Ya. Kemudian dalam hadis juga, ketika di akhirat kelak di Haud, ya, di telaga Nabi, itu ada sekelompok umat, ya, yang Nabi SAW itu mengatakan ummati ummati, umatku umatku, tapi diusir mereka dari telaga, ya. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak mengetahui apa yang sudah mereka lakukan dari perkara-perkara yang apa? Yang baru. Ya. Terus apa kata Nabi SAW? Suhkan, suhkan liman baddala ba'di. Menjauhlah, menjauhlah bagi orang yang merubah-rubah setelah sepeninggalku. Ya. Ini menunjukkan bahwa ada orang-orang yang, ya, merubah-rubah agama Allah Subhanahu wa taala, menambah-nambah agama Allah Subhanahu wa taala dengan hawa nafsu mereka. Ya. Dan agama Islam ini hendaknya, ya, hendaknya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tidak boleh dengan hawa nafsu. Tidak boleh dengan hawa nafsu. Ya. Nah, kalau kita buka saja mata kita, telinga kita, ya, berapa banyak orang yang beramal, ya, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW. Apakah kita biarkan? Kan tidak. Ya. Kalau misalkan ada orang yang sholat subuh 3 rakaat, kita biarkan? Tidak. Kan tidak. Ya kan? Kemudian seperti ana pernah juga, ya, ada orang sholat ruku. Kan misalnya sami Allahu liman hamidah, seperti ini kan? Atau kembali seperti ini. Nah, ada salah satu, maaf, di situ disebut ustaz. Ya, masih muda. Suka berceramah dan seterusnya di sebuah daerah. Ketika setelah ruku sami Allahu liman hamidah, dia begini doa, kemudian dia usapkan ke mukanya, ke mukanya, ya, ke mukanya. Saya perhatikan kok melakukan seperti itu, ya, kan gitu. Selesai sepi, ini kejadian pribadi. Selesai sepi, tidak ada orang, saya bilang ke mas-mas ini. Mas, tadi yang Mas lakukan dalam masalah dalam sholat tadi itu baru saya lihat. Kalau ada dasarnya dari Al-Qur'an tulis sunnah, mungkin saya dapat ilmu baru, saya bilang gitu. Dan mungkin alhamdulillah dapat ilmu baru. Tapi kalau misalkan Mas tidak ada dasar dari Al-Qur'an dan sunnah, saya bilang ini bid'ah loh. Mau tinggalkan jadinya. Iya, tinggalkan dan tidak boleh ngarang-ngarang. Lama dia berpikir, kemudian dia bilang, "Iya, ini adalah saya ngarang-ngarang sendiri." Dia bilang astagfirullah, saya bilang tidak boleh. Jadi alhamdulillah sudah ditinggalkan. Saya bilang man amila amalan laisa alaihi amrun fa huwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amal yang tidak ada contoh dari kami, maka tertolak. Kan gitu. Oleh karena itu, kalau misalkan kita biarkan orang, ya, ada 1000 orang, 1000 kepala, kalau dibiarkan begitu saja memahami agama ini, tidak kembali ke Quran dan Sunnah, 1000 amalan yang ada nanti. Makanya jangan aneh, ya. Bid'ah itu dari satu masjid ke masjid yang lain, atau dari satu tempat ke tempat yang lain, beda-beda. Karena orang inginnya berkreasi, inovasi. Beda dengan iya, beda dengan sunnah. Sunnah ini akan sama, karena kembalinya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oleh karena itu hendaknya kita harus memperhatikan masalah ini, ya. Dan yang mengatakan bahwa bid'ah itu bukan sesuatu yang sekedar warna. Ini kurang tepat ya, bahkan salah. Wallahu a'lam bishawab. Terus sebaiknya sebagai jamaahnya gimana, menasihatin atau tari Ustaz? Iya, ditanya siapa yang berpendapat seperti itu. Ya kan? Iya. Jelas dalam Al-Qur'an Allah berfirman an lahum syuraka syara'u lahum min ad-din ma lam ya'dhan bihi Allah. Apakah mereka punya sekutu yang membuat syariat agama tanpa izin dari Allah, kan gitu. Jelas sekali. Iya. Yeah. Allah murka kepada mereka, mereka membuat syariat agama tanpa izin dari Allah. Ya kan? Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man amila amalan laisa alaihi amrun fa huwa rad. Karena siapa yang membuat amalan yang tidak cantum dari amalan yang tertolak. Man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa rad. Karena siapa membuat perkara yang baru tertolak. Sebagai contoh ada di zaman Imam Malik rahimahullah, seseorang bilang ke Imam Malik, ya Imam, min aina uhrim, wahai Imam, dari mana saya harus ihram. Orang ini mau ihram nih, mau melakukan umrah ya, dari Madinah. Kita tahu ihram mulai dari Madinah di daerah namanya Dzulhulaifah, yang orang menyebutnya Bir Ali. Ya. Dijawab oleh Imam Malik, min Dzulhulaifah min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda ihram dari tempat namanya Dzulhulaifah, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ihram dari sana. Imam Malik rahimahullah mengisyaratkan, bukan mengisyaratkan, memerintahkan orang itu untuk ihram dari Dzulhulaifah. Ya. Apa kata orang tersebut? Ya Imam, inni uridu an uhrima min al-Masjidin Nabawi min 'indi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Imam, kalau saya sih mau ihramnya memulainya dari Masjid Nabawi. Dari sisi kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata orang tersebut seperti itu. Apa kata Imam Malik? La taf'al. Jangan lakukan. Inni akhsha 'alaika al-fitnah. Saya khawatir kau terkena fitnah, kata Imam Malik. Kata orang tersebut, ayu fitnah ya Imam? Fitnah apa wahai Imam? Innama hiya amyalun aziduha. Cuma beberapa mil saja saya tambah. Ini kan baik ya Imam. Kan gitu. Hawa nafsu yang dia gunakan. Ya kan? Hawa nafsu. Kata Imam Malik, fitnah apa yang lebih besar daripada engkau mengklaim atau meyakini atau melakukan sesuatu yang Rasul tidak melakukannya? Ya? Kemudian Imam Malik membacakan ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisihi perkaranya, yakni perkara Rasul, ya, hendaknya dia takut ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Nah, itu. Lihat ya, kalau dibiarkan dengan hawa nafsunya seperti itu. Ada aturannya. Kapan mulai ihram? Di mana mulai ihram? Jadi orang tersebut bilang saya mau di Masjid Nabawi. Kan bagus tuh. Mulainya setarnya kan? Padahal tidak dari situ. Nabi SAW contohkan dari situ ya. Oleh karena itu hendaknya kita kembali kepada Rasulullah SAW. Ada zaman Ibnu Umar, ada orang bersin. Ya kan, di samping Ibnu Umar bersin, disunahkan apa bersin? Baca hamdalah kan? Ya. Alhamdulillah. Orang tersebut menambah dengan salawat. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dia bersalawat kepada Nabi. Kata Ibnu Umar, saya pun salawat. Tetapi dalam bersin ini disunahkan baca hamdalah saja. Ya. Tidak ditambah-tambah. Ini lihat fikihnya para sahabat dan ulama ya, dalam menjaga agama dan supaya agama ini murni dan tidak jatuh pada bid'ah tentunya. Wallahu a'lam bishawab. Ana kira cukup, akhi. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan terakhir, mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan insyaallah apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita, dan sebaik-baik kita adalah beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, tabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan melakukan hal yang baru, jangan melakukan bid'ah, karena itu cukup untuk kalian. Cukup karena kita mengatakan Rasulullah Muhammad utusan Allah, dan konsekuensi mengatakan utusan Allah adalah apa? Mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam sabdakan, apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam habarkan, apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam contohkan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.